Apa kong duduk serumah dengan mak, tapi balah dengan mak, tapi anak dia mak jaga? Tolong jawab dengan jelas. Aduh. Dia ni duduk dengan mak, tupang rumah mak, anak dia mak tukang tengok, dia tukang cari makan kedarah. Tapi kerja dia balah dengan mak. Ha, ni kata tak reti bahasa ni. Nak? Ha. Duduk rumah mak, tanah mak, rumah mak. Mugi kerja, mak jaga anak. Nak? Ha, lepas tu buat musuh pula dengan mak. Tak kena sangat lah. Nah? Ha. Dah mu beranak mu, bila apa mak mu pula nak jaga anak mu? Mak mu nak pergi surah balak, nak betul Quran. Zaman muda mak mu tak ada nak ngaji, agogo dulu. Faham tak? Duk main rodak sangat. Zaman tua, muwi anak pulak suruh dia jaga. Nak? Jahit kawan tu, pas dalam lubang kubur. Ha, tak apalah, boleh tahan. Kira, buat baloh pulak. Nak? Haa.